Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwah fiddin assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum kita lanjutkan, sambil menunggu yang masih wudu dan lain sebagainya, ada pertanyaan. Ustaz, dulu anak pernah berada di kelompok feminis. Apa itu kelompok feminis? Anu, para pembela gender. Apa itu gender? Aktivis kewanitaan itu feminis. Ketika suatu materi, pembicara yang kemudian mengisi materi yang kami undang menjelekkan seorang perawi hadis. Ana sudah lupa siapa perawinya. Dan ketika itu ana yakin akan kejelekan perawi tersebut karena jahilnya ana. Apakah ana berdosa dan haruskah ana bertobat? Seseorang yang berbuat kesalahan karena kejahilan, maka pada dasarnya dia tidaklah berdosa karena kejahilannya. Hanya saja tidak semua kejahilan itu tidak berdosa. Kalau kejahilan itu disebabkan karena kita melakukan kekurangan, karena sebab kekurangan kita sehingga kita jahil, maka kejahilan tersebut tidak dimaafkan. Oleh karena itu sebaiknya bertobat kepada Allah Ta'ala. Dan untuk berjaga-jaga jangan sampai ternyata kejahilan tersebut termasuk kejahilan yang tidak ditolerir karena ada unsur peremehan, ada unsur kita kurang sehingga kita bodoh. Karena tidak, saya ulangi, tidak semua orang yang jahil itu dengan bodohnya dia dimaafkan. Secara umum demikian, orang yang salah karena tidak tahu hukum, maka dia seperti orang yang tidak salah. Tapi tidak semua orang yang tidak tahu hukum, dia itu dianggap tidak tahu. Kadang orang tidak tahu, tapi karena dia meremehkan, sehingga akhirnya tidak tahu, maka dia dihukumi seperti orang yang tahu dan melanggar. Kemudian adakah sahabat Nabi yang tidak ikut hijrah ke Madinah? Ada. Yaitu sahabat-sahabat yang mereka karena terhalang sesuatu atau karena sebab yang lainnya sehingga mereka tidak hijrah ke Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, summa Utsman radhiyallahu anhu litaqdimi ahli syura lahu. Kemudian setelah Umar lah Utsman bin Affan, semoga Allah meridainya. Beliau menjabat khalifah hasil pilihan dari ahli syura. Ahli syura ketika itu adalah Ali, Utsman, Sa'ad, Talhah, Zubair dan Abdurrahman bin Auf. Itu keenam ahli syura. Dan ahli syuranya di sini dipilih oleh siapa? Oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi coba perhatikan, sangat beda dengan demokrasi ya. Jangan pernah menyamakan MPR sebagai apa sesuai dengan Al-Qur'an. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum wafatnya itu menentukan kepada 6 orang untuk menunjuk siapa khalifahnya, pengganti beliau. Ke-6 orang tersebut yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab yang kemudian dibatasi untuk apa berembuk, dan beliau menunjukkan bahasa orang lain kalau nanti dia enggak berhasil dalam 3 hari bunuh semuanya. Dalam 3 hari enggak berhasil siapa yang kemudian mau dijadikan apa khalifah, bunuh semuanya, enggak tanggung-tanggung. Karena enggak boleh membiarkan kaum mukminin berlama-lama dalam keadaan tidak ada apa pemimpin, kerusakannya lebih parah. Dan sudah diketahui karakteristik para sahabat, tidak ada yang mau jadi pemimpin. Maka sampai hari terakhir itu baru. Jadi semuanya enggan untuk menjabat jadi pemimpin, bukan berebut. Bukan berebut untuk menawarkan diri sebagai pemimpin. Mereka enggan. Sehingga pada akhirnya bahwa Utsman bin Affan mau tidak mau mengikuti kesepakatan ahli syura. Jadi semuanya ahli syura akhirnya menunjuk Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Maka setelah itu tidak ada seorang pun yang kemudian berhak untuk menyatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib lebih berhak dibandingkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu untuk menjabat sebagai khalifah. Kalau ada yang demikian, maka tadi sebagaimana perkataan Syaikhul Islam Taimiyah, dia lebih jelek dibandingkan unta keluarganya. Kemudian summa Aliun radhiyallahu anhu li fadli wa ijma'i ahli asrihi alaihi. Kemudian setelah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, karena keutamaan beliau dan kesepakatan kaum muslimin di masa tersebut. Itulah beragamnya model pemilihan terjadinya khalifah pada kaum muslimin. Utsman bin Affan menjabat khalifah sejak tanggal 24 Hijriah, tanggal 1 Muharram tahun 24 Hijriah. Jadi setelah wafatnya Umar Khattab tanggal 26, ya. Kemudian berembuk berapa hari? 3 hari, 27, 28, 29. Dan bulan itu 5, 30, 5, 29. Ya, barulah kan berarti setelah itu kan tanggal 1 Muharram. Jadi sampai detik-detik terakhir hari ketiga yang diberikan batasan oleh Umar Khattab radhiyallahu anhu. 1 Muharram tahun 24 Hijriah sampai 18 Zulhijjah tahun 35 Hijriah. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau menjabat khalifah mulai tanggal 19 Zulhijjah, sehari setelah wafat Utsman bin Affan, sampai tanggal 19 Ramadan tahun 40 Hijriah. Kalau dihitung seluruh masa khalifah yang 4 tersebut itu 29 tahun 6 bulan 4 hari. Kemudian kelengkapan 30-nya disempurnakan dengan masa Hasan bin Ali radhlan. Setelah bapaknya, setelah Ali bin Ali radhlan yang menjabat khalifah Hasan bin Ali radhlan. Sejak hari wafatnya bapaknya sampai kemudian bulan Rabiul Awal tahun 41 Hijriah. Tatkala itu beliau serahkan khalifah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan demi persatuan kaum muslimin. Demi persatuan kaum muslimin beliau rela meletakkan khalifah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Maka benarlah sabda Nabi SAW bahwasanya khalifah yang sesuai dengan mansyat nubuwah ada lamanya 30 tahun. Adapun setelah itulah kerajaan. Maka Muawiyah bin Abi Sufyan lah raja pertama dari raja-raja setelah keislaman. Maka sistem kerajaan itu diakui dalam Islam. Diperbolehkan sebuah negara itu menggunakan sistem kerajaan yang wilayahnya tentunya ya sebatas wilayahnya, sebatas negaranya, sebatas kerajaannya. Kalau khalifah itu bagi kaum muslimin seluruhnya. dan tidak dikenal dalam Islam sistem republik. Itu tidak dikenal dalam Islam. Maka sadarlah wahai ahlul bid'ah dan ahlul kufur yang menaruh kebencian kepada sebuah kerajaan Islam yang menegakkan tauhid di negaranya. Apa kesalahan yang ada sehingga demikian besarnya kebenciannya? Kemudian beliau sampaikan, haulail khulafa'ur rasidun al-mahdiyun alladzina qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihim, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasidin al-mahdiyina min ba'di adzu alaiha binawajid. Mereka itulah khulafa'ur rasidin yang terbimbing, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tentang mereka, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunahku dan sunah khulafa'ur rasidin al-mahdiyina min ba'di. Peganglah sunah tersebut, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi gerah, maksudnya peganglah erat-erat. Hadis ini setelah kita bicarakan dalam hadis dalam bab sebelumnya dan juga dalam Arba'in An-Nawawiyah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-khilafah min ba'di 30 sana. Nabi juga bersabda khilafah sesudahku adalah 30 tahun. Khilafah ala manhajin nubuwah. Khilafah sesuai dengan manhaj nubuwah yang ar-rasidina al-mahdiyina. Fakana akhiruha khilafah Ali radhlan, dan adalah akhir dari khilafah tersebut, yaitu akhir dari ke-30 tahun lah pada masa Ali radhlan yang disempurnakan dengan anaknya. Maka khalifah anaknya tidak dianggap sebagai khalifah tersendiri, tapi digabungkan kepada masa bapaknya. Tentang Hasan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna ibni hadza sayyidun wa sayuslihu Allahu bihi baina fi'ataini adimaini minal muslimin. Sesungguhnya anakku ini, yaitu Hasan, adalah dia seorang penghulu, dia seorang sayyid yang Allah taala akan mendamaikan di antara dua kelompok besar kaum muslimin yang bertikai. Dan itu terjadi pada tatkala beliau menyerahkan kepemimpinannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, maka damailah kaum muslimin. Maka tahun itu dianggap sebagai tahun jamaah, di mana kaum muslimin bersatu di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan setelah Hasan bin Ali radhlan meletakkan jabatan dan menyerahkannya kepada Abu Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan sebagaimana saya sudah ingatkan, hati-hati dari orang yang suka mendiskreditkan Muawiyah bin Abi Sufyan. Bagaimanapun beliau adalah sahabat Nabi, bahkan bukan sahabat sembarangan. Beliau juga khalifah bagi kaum mukminin, pemimpin kaum mukminin. Dan beliau adalah penulis wahyu. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah salah satu dari penulis Al-Qur'an. Maka jelas Rasulullah percaya betul tentang amanahnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan apa yang ada pada beliau sebagaimana tadi sudah saya sampaikan tentang hal-hal yang dianggap kurang pada sahabat, maka itu adalah dari ijtihad. Beliau berijtihad, Ali berijtihad. Ada perbedaan ijtihad. Maka perselisihan yang terjadi karena perbedaan ijtihad. Dan masing-masing bertakwa kepada Allah SWT sesuai dengan apa yang menjadi kewajibannya. Maka keduanya saling mencintainya. Keduanya saling mencintai satu dengan yang lainnya. Maka adanya pertempuran di antara para sahabat itu tidak menghasilkan permusuhan hati. Ini antum camkan baik-baik ya. Para sahabat walaupun mereka bertempur satu dengan yang lainnya, namun hati mereka tetap mencintai satu dengan yang lainnya. Bagaimana demikian bisa? Masing-masing pihak merasa pihak yang lainnya sedang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Lalu dari sisi mana dia membencinya? Mereka memerangi saya karena itu tuntutan dalil yang sampai kepada mereka. Demikian satu dengan yang lainnya. Tidaklah mereka memerangi kami karena itulah tuntutan dalil yang sampai kepada mereka. Dan kami memerangi mereka, inilah tuntutan dalil yang sampai kepada kami. maka kecintaannya penuh, tidak berkurang. Walaupun berhadapan pedang dengan pedang. Maka tatkala kebutuhan mereka untuk melangsungkan perang, mereka butuh minum, mereka mundur untuk biar minum dulu. Setelah puas, baru kemudian. Demikian gantian. Karena kecintaan tidak hilang sama sekali. Utuh kecintaan itu. Tidak berkurang sedikit pun kecintaan sesama mereka, walaupun berhadapan pedang. Maka itu semestinya. Kita husnudzon kepada saudara kita yang bersisi dengan kita. Tatkala kita ketahui barangkali memang mereka belum sampai kepadanya dalil. Dan mungkin itulah ya, konsekuensi dari dalil yang sampai kepada mereka. Sehingga mereka berbuat demikian. Namun tidak untuk yang sudah sampai kepadanya dalil dan tetap menyelisihinya. Yang kita tidak ketahui bahwasanya mereka memang telah sampai kepada dalil dan menyelisihinya. Maka husnudzon. Tatkala kemudian mereka bersisi dengan kita dalam pemahaman, maka kepentingannya adalah sampaikan kepada mereka pemahaman yang benar. Maka jangan a priori tatkala melihat orang bersisi paham dengan kita, berpenampilan berbeda dengan penampilan kita. Betapa banyak saudara-saudara kita yang berbeda dengan kita karena belum sampainya dalil, belum sampainya hujjah, belum sampainya pemahaman. Sehingga betapa banyak dari mereka tatkala kemudian sampai kepada mereka pemahaman yang benar berdasarkan dalil yang jelas, keterangan yang jelas, kemudian mereka tunduk, bahkan bisa jadi lebih baik daripada apa yang selama ini kita lakukan dan kita bersikap. Maka ikhwah fiddin sallallahu alaihi wasallam, tidak ada alasan bagi kita untuk merendahkan orang lain. Sebagaimana nanti akan kita dapatkan dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah. Di samping juga kita tidak mengetahui hakikatnya, apa yang ada dalam hatinya, juga kita tidak mengetahui nasib dari akhir kehidupannya. Bisa jadi nasibnya lebih baik dibandingkan kita. Padahal kebaikan hakikatlah di akhirat kelak. Siapa yang nasibnya baik di akhirat itulah yang baik. Dan siapa yang nasibnya jelek di akhirat itulah yang jelek. Maka selamatkanlah diri kita. Dan kewajiban kita menjelaskan kepada orang lain apa yang menjadi, apa yang semestinya untuk disampaikan kepada orang lain. Adapun tatkala kita membenci orang, alah demikian, karena kewajiban kita untuk membencinya. Dan bukan berarti kita merendahkannya. Karena dia lebih jelek posisinya dari kita, bukan. Siapa bisa menjamin bahwasanya dia lebih jelek dari kita? Bedakan antara kewajiban untuk membenci, karena itu kewajiban yang telah Allah bebankan kepada kita untuk membenci setiap kejelekan dan siapa yang ada padanya kejelekan tersebut. Namun bukan untuk merendahkannya dan menghinakannya. Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Kesombonganlah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Karena bisa jadi zahirnya demikian, tapi hatinya lebih baik dari hati yang kita miliki. Bisa jadi zahirnya demikian itu sekarang, ternyata kelak dia mendapatkan taufik dari Allah, mati dalam keadaan bertobat dengan sebenar-benarnya. Sementara kita waliyadu billahi min dalik. Maka ikhwah fiddin assalamu alaikum, demikianlah semestinya kita berjalan dalam agama kita. Ikuti apa yang menjadi tuntunan syariat. Kita disuruh untuk membenci, maka bencilah. Tapi dilarang dari merendahkan, maka juga tunaikanlah. Jangan berjalan di muka bumi dengan kesombongan. Dan tatkala kemudian ada saudara kita kemudian mensikapi kita dengan penuh kesombongan, maka barangkali karena dia demikianlah menilai kita. Kalau kemudian saudara kita menilai kita sebagai ahlul bid'ah atau sebagai orang yang menyimpang, kemudian dia menjauhinya, kemudian dia tidak salam kepada kita, wajar kan? Sebagai konsekuensi dari apa dalil yang sampai kepada kita atau yang mereka ketahui. Namun yang perlu dijelaskan adalah dari dalil apa alasannya sehingga kemudian mencap saudaranya sebagai ahlul bid'ah. Karena mencap saudaranya sebagai ahlul bid'ah tanpa alasan yang benar, pertanggungjawabannya sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwah fiddin sallallahu alaikum, kita lanjutkan dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah tentang persaksian seseorang sebagai ahlul jannah atau sebagai ahlun nar, penduduk surga atau penduduk neraka. Prinsip masalah ini tentang persaksian ahlul jannah atau ahlun nar itu ada dua model, ada dua bentuk. Kalau persaksian dengan mengaitkan kepada sifat, mempersaksikan orang menjadi penghuni neraka atau penghuni surga, tapi dengan sifat, maka yang seperti ini wajib untuk kita melakukan persaksian seperti ini, yaitu persaksian secara umum. Barang siapa yang disifati oleh Allah Taala bahwasanya yang bersifat demikian adalah penghuni sorga, maka kita katakan siapapun yang bersifat demikian maka dia penghuni sorga. Dan sebaliknya, yang disifati oleh Allah dan Rasulnya dengan sebuah sifat bahwasanya yang memiliki sifat-sifat tersebut adalah penghuni neraka, maka kita katakan, kita persaksikan, kita nyatakan bahwa yang bersifat demikianlah penghuni neraka, dengan tidak mentakyin, tidak menentukan siapa orang tersebut. Tapi barang siapa yang bersifat seperti semua orang mukmin adalah fil jannah dan semua orang kafir adalah di neraka. Namun tidak kemudian tatkala kita melihat orang mukmin kemudian kita katakan kamu fil jannah, dan tatkala kemudian kita melihat orang kafir kemudian ada jenazah orang kafir dia di neraka. Takyin kepada individu bukan sesuatu yang kita lakukan kecuali ada dalil. Jadi untuk menggunakan sifat maka kita wajib menyatakan sebagaimana apa yang dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya. Adapun yang kedua, model kedua adalah mengkaitkan dengan orang per orang, individu per individu, menyatakan kepada orang tertentu sebagai penghuni surga atau sebagai penghuni neraka. Maka di antara pendapat yang benar tentang masalah ini yaitu mencukupkan diri dengan yang sudah dipersaksikan oleh Allah dan Rasulnya atau oleh Allah atau Rasulnya bahwasanya dia penghuni surga atau dia penghuni neraka, dan tidak menetapkan kepada seorang pun yang tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu mazhab yang paling selamat di antara beberapa pendapat Ahlussunnah wal Jamaah tentang persaksian ahlul jannah dan ahlun nar kepada orang tertentu. Nah, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah beliau di sini berbicara pada model yang kedua yang sudah ditakyin oleh Allah atau Rasulnya sebagai penghuni sorga. Wa nasyhadu lil asra bil jannah, dan kita bersaksi menyatakan dengan lisan kita dan mengakui dengan hati kita terhadap 10 orang bahwasanya dia adalah penghuni sorga. Kama syahida lahum annabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana telah mempersaksikan terhadap mereka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau berkata faqal, Rasulullah bersabda, Abu Bakrin fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Aliun fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Sa'dun fil jannah, wa Sa'idun fil jannah, wa Abdurrahman ibnu Aufin fil jannah, wa Abu Ubaidah ibnul Jarrah fil jannah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 10 orang dalam satu hadis langsung, maka mereka dikenal dengan al-ashrah al-mubashiruna bil jannah. 10 orang yang dikabarkan sebagai penghuni sorga. Ikhwafidina sallallahuikum, walaupun tiket ke sorga sudah dipegang sementara mereka masih hidup, namun tidak ada satu pun di antara yang mereka yang kemudian apa hidupnya seenaknya. Semuanya tetap, dan sudah saya ceritakan bahwasanya masing-masing mereka tetap tidak, kalau seandainya diberi pilihan, khususnya di sini Khulafaul Arba'ah dan tentunya bisa jadi yang lainnya, itu tetap khawatir di akhirat. Dia memilih untuk tidak dihisab asal tidak kemudian diadab. Daripada dihisab kemudian ternyata hasilnya lah diadab di neraka. Demikian juga Ahlul Badar. Jadi ini takyin secara individu. Kalau takyin secara kelompok, Ahlul Badar jelas. Karena dikatakan Allah telah mengampuni semuanya. Maka seluruh Ahlul Badar adalah akhir kehidupan mereka adalah fil jannah. Karena Allah telah mengampuni semuanya. Kemudian juga Ahlul Bayatul Ridwan yang berbaiat, Bayatul Ridwan yang berbaiat di tahta sajarah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mempersaksikan bahasnya tidak akan tersentuh api neraka mereka yang ikut dalam Bayatul Ridwan. Ini dalam hadis Nabi beliau bersabda riwayatnya lupa, la yadkhulun nar ahadu bay'a tahta syajarah, tidak akan masuk neraka seorang pun yang dia berbaiat di bawah pohon. Itu Bayatul Ridwan. Wa kullu man saida, beliau katakan, wa kullu man saida lahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil jannah saidna lahu biha. Maka seluruh orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan bahwasanya dia adalah sebagai penghuni surga, maka kita katakan demikian juga bahwasanya dia adalah penghuni surga. Kaqoulihi, seperti sabda beliau, Al Hasanu wal Husain sayyida sababil ahli jannah. Hasan dan Husain keduanya adalah penghulu pemuda penduduk surga. Berarti beliau berdua juga berada di surga. Wa qulu li Tsabit bin Qais, demikian juga sabda beliau kepada Tsabit bin Qais, innahu min ahli jannah, bahwasanya dialah termasuk penghuni surga. Dan kepada yang lainnya yang tidak disampaikan oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, kalau kemudian ada seseorang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penghuni surga, maka kita katakan dia sebagai penghuni surga. Kemudian beliau katakan, wala nujimu li ahadin min ahli kibla bi jannatin walan narin, dan tidak boleh kita menjazm menyatakan dengan pasti kepada seorang dari ahli kibla, yaitu al-musallun, orang yang sholat. Kaum muslimin dikatakan ahli kibla karena mereka sholat menghadap kiblat. Maka penamaan ini tidak didapatkan kepada orang yang tidak sholat. Tidak boleh kita menisbahkan kepada seorang muslim tertentu sebagai penghuni sorga atau penghuni neraka. Bijanatin wal nar illa man jazama lahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Kecuali yang telah dipastikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia itu di sorga atau di neraka. Lakinna narju lil muhsinin wa nakhafu 'alal musii'. Namun kita berharap kepada al-muhsinin, orang al-muhsin, orang-orang yang baik, dan kita khawatir kepada orang yang jelek. Maka dia fil jannah insyaallah. Dan kita mengkhawatirkan kepada orang-orang durhaka bahasnya dia min ahli nar, namun tidak bisa memastikan. Sebagaimana tidak kita memastikan kepada orang yang baik bahasnya dia secara individu atau secara takyin, secara tunjuk hidung bahasnya dia termasuk penduduk surga. Untuk ahli Baitul Ridwan tadi berdasarkan hadis Muslim ya, dari sahabat Jabir. Dan diantara yang lainnya yang terdapat pernyataan bahwasanya beliau adalah penduduk sorga seperti Bilal bin Rabah, Rumaiso istri Abu Tolha, Abdullah bin Salam, Ukasah ibni Mihson, Khadijah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga putrinya Fatimah, Abdullah bin Umar dan lain sebagainya. Karena adanya dalil-dalil yang menunjukkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka itu di sorga. Dan semua istri Nabi adalah di sorga. Karena istri Nabi yang beliau wafat statusnya masih menjadi istri Nabi, itulah bakal menjadi istri Nabi di sorga. Demikian juga yang mereka wafat, sementara Nabi statusnya dalam keadaan sebagai istri Nabi, kemudian wafat. Istri Nabi di dunia adalah istri Nabi di surga. Namun untuk yang dicerai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ditentukan. Karena sudah bukan istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak dikatakan sebagai istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tidak boleh juga dikatakan bahasnya mereka lah sebagai penghuni neraka. Ya. Jadi tidak ditentukan, tidak dipastikan sebagai penghuni surga, karena bukan istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara orang yang sudah dinyatakan sebagai penghuni neraka, kita bisa menyatakan jelas-jelas dia adalah penghuni neraka lah, seperti Abu Lahab dan istrinya, berdasarkan ketetapan Allah Ta'ala dalam surat Al-Masad. Demikian juga Abu Thalib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan orang-orang Quraisy yang terbunuh ketika perang Badar. Yang jelas, kalau ada berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang umat ini yang dia sebagai penghuni surga atau penghuni neraka, atau berita dari Allah Ta'ala, maka kita iman. Demikian ikhwafidin, assalamualaikum yakum. Selesai tentang fadail khulafa ar-rasyidin dan juga tentang syahadah kepada jannah atau nar pada orang tertentu. Insyaallah kita lanjutkan besok binillah tentang madzhab Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan pelaku dosa dari umat Islam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.